ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pertemuan yang lalu kita telah membahas hadis Itban bin Malik radhiyallahu anhu, yang mana beliau seorang imam di kampungnya. Kemudian beliau pada suatu saat karena faktor usia, kemudian pula faktor yang lainnya seperti adanya banjir yang menghalangi beliau untuk sholat di kampungnya atau sebagai imam bagi kaumnya, maka beliau pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau menyampaikan kepada Rasul alaihi salatu wasallam sejumlah hal, dan beliau minta agar Nabi alaihi salatu wasallam datang ke rumahnya, kemudian sholat di tempatnya, dan semua itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hadis ini menjelaskan tentang bagaimana perangai Rasulullah SAW dalam menghormati para sahabat beliau, dalam memenuhi permintaan-permintaan mereka. Dan ini satu perangai yang mulia dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam hadis yang kita bahas pada pertemuan yang lalu juga disebutkan bahwa salah satu pelajaran yang diambil dari hadis tersebut adalah bahwa seorang yang tidak melihat atau buta itu boleh dan sah menjadi imam, mengimami kaumnya atau jamaah di belakangnya. Ya, sebagaimana Malik bin atau Itban bin Malik radhiyallahu an, ketika beliau sudah lanjut usia, matanya kurang jelas ketika melihat, tetapi beliau pun tetap menjadi imam, dan ini menunjukkan kebolehannya. Kemudian seorang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, ucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang benar-benar dia melakukannya karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberikan jaminan baginya, yaitu surga Allah azza wa jalla. Tetapi dengan catatan, seorang harus benar-benar ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna Allah qad harrama 'ala an-nar." Sesungguhnya Allah telah mengharamkan bagi api neraka, "Man qala la ilaha illallah," orang yang mengucapkan la ilaha illallah, "yabtaghi bidzalika wajha Allah." Yang dengan itu dia mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya dia betul-betul ikhlas dalam pengakuannya akan keesaan Allah, dan dalam pengakuannya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan dengan hadis yang berikutnya. Itu hadis masih dalam bab tentang roja, itu harapan seorang hamba kepada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-imam an-Nawawi rahimahullah. Wa an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qal. Dan dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu beliau bersabda, beliau berkata, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisabyin. Pernah Rasulullah sallam datang dari sebuah peperangan tentunya dengan membawa orang-orang tawanan. Faida imra'atun minas sabyi tas'a. Tiba-tiba di antara para tawanan itu ada seorang wanita yang dia berlari atau berjalan mencari sesuatu. Idh wajadat sabiyan bis sabyi akhadathu fa alzaqathu bi batniha. Dia melihat ketika dia mencari, dia mendapati seorang bayi di antara tawanan tersebut. Maka diambillah bayi itu, dipeluknya erat-erat. Fa'ardu'atuhu, kemudian dia menyusui bayi tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat wanita tersebut dan perbuatannya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aturawna hadihil mar'ata, atarawna hadihil mar'ata tarihatan waladaha finnar. Apakah kalian melihat, apakah kalian berpandangan bahwa wanita ini dia akan melemparkan bayinya, anaknya ke dalam neraka? Kulna la wallah. Kata para sahabat, kami menjawab, la wallah. Artinya tidak mungkin. Demi Allah, tidak mungkin wanita itu akan melemparkan bayi atau anaknya ke dalam api. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lallahu arhamu bi'ibadihi min hadihi biwaladiha. Allah lebih merahmati hamba-hambanya daripada wanita ini terhadap bayinya. Hadis ini muttafaqun alaih, keluar oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini ada salah satu hadis di antara hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan betapa kasih sayang Allah dan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Dan ini adalah sifat, di antara sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah Allah maha pengasih, maha penyayang. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan hamba-hambanya di muka bumi ini, menempatkan mereka di bumi ini, Allah tidak membiarkan mereka, tidak membiarkan begitu saja. Tetapi Allah mengutus para rasul, Allah menurunkan kitab-kitabnya. Yang terakhir Allah mengutus rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, untuk mengajarkan kepada manusia bagaimana mereka beribadah kepada Allah Ta'ala. Apa tugas dan tanggung jawab mereka dalam kehidupan di dunia ini. Sehingga kita mengetahui betapa kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Yaitu Allah membimbing mereka, Allah memberi hidayah kepada mereka, Allah mengutus para rasul kepada mereka dalam rangka mengajarkan mereka dan memperkenalkan kepada mereka akan pencinta mereka itu Allah Azza wa Jalla, yang patut dan wajib mereka sembah, yang wajib mereka ibadahi. Demikian pula tugas para nabi adalah mengajarkan dan menyampaikan kepada hamba-hamba Allah apa yang bermanfaat bagi mereka, kebaikan-kebaikan untuk mereka, baik dalam kehidupan mereka di dunia maupun di akhirat. Di dalam hadis ini, Sayyiduna Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu menceritakan tentang suatu kejadian di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika beliau kembali dari sebuah peperangan, Nabi alaihi wasallam membawa sejumlah tawanan. Nah, di antara tawanan-tawanan itu ada seorang wanita. Dia mencari kalau-kalau ada bayi di antara para tawanan tersebut. Maka dijumpailah seorang bayi. Ketika melihat bayi itu, maka diambillah olehnya, dipeluk erat-erat, menunjukkan cinta dan kasih sayangnya kepada bayi tersebut. Kemudian disusuinya bayi itu. Dan ini disaksikan oleh para sahabat. Mereka melihat gelagat wanita ini dan perbuatannya. Maka pada kesempatan yang sangat tepat itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat setelah mereka menyaksikan kejadian tersebut. Kata beliau, apakah kalian membayangkan atau kalian berpandangan, berpendapat bahwa wanita ini dia akan melemparkan anaknya ke dalam api atau dia akan membunuh anaknya? Dan bahasa yang gampang, apa kalian setelah melihat sang ibu ini ketika dia mencari anaknya, apakah dia akan membuang anaknya ke dalam api? Para sahabat mengatakan, tidak mungkin. La wallah ya Rasulullah. Tak mungkin ya Rasulullah. Demikian cintanya, sayangnya, rindunya kepada anaknya, dipeluknya, disusuinya, masa mungkin dia akan melemparkan bayinya ke dalam api? Kemudian, setelah mereka menjawab pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau memberitahukan kepada para sahabat radhiyallahu anhum bahwa lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Allah, sungguh Allah lebih merahmati hamba-hambanya daripada wanita ini terhadap anaknya. Maka dari itu kaum muslimin rahimakumullah, seorang hamba yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada sifat-sifat Allah, hendaklah tidak putus asa dari rahmat Allah. Allah zat yang maha pengampun, zat yang maha pengasih, zat yang maha penyayang. Dia selalu merahmati hamba-hambanya. Allah bergembira, Allah senang apabila hambanya ketika berbuat dosa, dia kembali kepada Allah dengan taubat dan istighfar dan melakukan amal-amal kebaikan sehingga Allah menghapus dosa-dosanya dan Allah menggantikan keburukan-keburukannya dengan kebaikan. Maka dari itu, hadis ini memberikan kepada kita tentu pelajaran. Di antara yang disebutkan oleh para ulama adalah rahmat Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya. Allah sangat merahmati hamba-hambanya. Allah menginginkan bagi mereka kebaikan. Ya. Dan Allah ingin menyelamatkan mereka dari azab Allah. Maka dari itu Allah membuka bagi hamba-hambanya pintu taubat. Karena rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Dia membuka pintu taubat bagi orang-orang yang berdosa. Taubatnya orang kafir yaitu dengan beriman. tobatnya pelaku maksiat, yaitu dengan berhenti dari kemaksiatan itu, dari kemaksiatan dilakukannya. Tobatnya orang musyrik dengan menghentikan kesyirikannya dan kembali dan menuju kepada tauhid. Tobatnya orang munafik dan meninggalkan sifat kemunafikannya dan menggantikannya dengan sifat keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan seterusnya. Maka Allah Azza wa Jalla membuka pintu taubat bagi hamba-hambanya yang berdosa. Ini karena rahmat Allah dan kasih sayang Allah kepada mereka. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita salah satu metode di dalam mendidik dan dalam mengajarkan ilmu, yaitu dengan suatu kejadian. Dari satu kejadian, suatu peristiwa, kita mengambil manfaat, dalam arti pelajaran yang terbaik dari peristiwa tersebut. Jadi ini adalah juga salah satu metode di dalam mengajar, ya, dengan melihat satu kejadian, kemudian menyimpulkan suatu yang terbaik dari kejadian itu. Mengambil positif, sisi-sisi positif. Meskipun mungkin ada suatu kejadian, kebanyakan dari kejadian itu adalah negatif. Tapi seorang beriman, dia melihat sesuatu dengan kacamata imannya. Sehingga hal yang negatif dilihat positifnya. Dan itu seyogianya. Ketika seorang tertimpa musibah, mendapat ujian dari Allah Ta'ala, ya, hendaklah yang dilihat dan dipetik dari kejadian itu adalah sisi positifnya. Mengapa demikian? Sehingga kita selalu kembali kepada Allah Azza wa Jalla dan mengembalikan urusan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga, ketika seorang melihat sesuatu kejadian dengan atau dari sisi positifnya, ini menunjukkan bahwa kita mempunyai kewajiban untuk berprasangka baik, husnudzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa tidaklah Allah menimpakan kita suatu ujian melainkan ada hikmah di balik ujian itu. Ada hikmah di balik ujian tersebut untuk kita mengambil pelajaran dari ujian itu. Ya. Jangan hanya melihat sisi negatifnya, tapi lihatlah sisi-sisi positifnya. Dengan demikian, insya Allah, seorang akan mengambil pelajaran dari setiap kejadian yang mungkin kejadian itu pun sebagai mendatangkan sesuatu menimpa dirinya, ya. Tetapi ambillah yang positif dari kejadian, dari peristiwa, dari musibah yang menimpa seseorang. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang hamba hendaklah selalu menggantungkan dirinya, menggantungkan harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Jalla Jalaluhu, tidaklah Allah menguji seorang hamba kecuali Allah menginginkan kebaikan bagi hamba. Dan ini disebut oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, itu metode Allah di dalam menguji, dalam mengobati hamba-hambanya adalah dengan memberikan ujian pada mereka supaya mereka sadar, supaya mereka bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seorang hamba harus bertawakal kepada Allah, mengembalikan urusan dan perkaranya kepada Allah, memperbaiki dirinya, introspeksi dirinya, kemudian dia temukannya, dia sangat bergembira dan baik itu, ya, karena dia bertawakal pada Allah Ta'ala. Dia serahkan dan Allah berikan kepadanya bayi tersebut. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis ini juga menunjukkan kepada kita tentang sifat kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Ini adalah sifat yang fitri, naluri seorang ibu. Dia mencintai anaknya. Ya. Makanya di dalam kehidupan sehari-hari ada hubungan yang sangat erat, hubungan jiwa seorang anak dengan ibunya, lebih daripada seorang anak dengan ayahnya. Karena anak itu dikandung oleh ibunya. Ada hubungan yang erat antara keduanya. Dan kedekatan seorang ibu dan anak juga harus dijadikan sebagai kesempatan yang baik untuk mendidik anak itu. Ya. Untuk mendidik mereka, mengajarkan mereka akidah, mengajarkan mereka ibadah, mengajarkan mereka akhlak yang mulia. Ya. Jadi, kasih sayang seorang ibu kepada anak, ini suatu yang bersifat fitri, ada dalam diri seorang ibu kepada anaknya. Kemudian hadis ini, atau hadis yang berikutnya, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma khalaqallahul khalqa, ketika Allah menciptakan ciptaannya atau hamba-hambanya, kataba fi kitabin, Allah menulis dalam sebuah kitab. Tentu di sini disebut kitab yang dimaksud adalah Al-Lauh Al-Mahfuz. Allah menulis sebuah kitab, fahuwa indahu fawqal arsy. Kitab itu ada di sisi Allah di atas arsy. Inna rahmati taghlibu ghadabi. Di antara isi dari kitab itu adalah bahwasanya ya, rahmatku mengalahkan kemarahanku. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat yang lain, inna rahmati ghalabat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemarahanku. Wa fi riwayatin, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku telah mendahului kemurkaanku atau kemarahanku. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih mereka. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara sifat-sifat Allah azza wa jalla. Dan kita telah mengetahui bagaimana ahlus sunnah, yaitu yang mengikuti manusia-manusia termulia, yang mengikuti para sahabat, yang mana para sahabat mengikuti Rasulullah SAW, ya, yang mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya, bahwa mereka menetapkan sifat-sifat Allah dan mereka tidak membayangkan atau menggambarkan sifat Allah dengan sifat manusia. Ya. Karena memang tidak boleh. Tidak boleh seorang membayangkan sifat Allah dengan sifat manusia. Ya. Makanya tentang ayat-ayat yang menjelaskan sifat-sifat Allah atau hadis-hadis dan hadis-hadis yang menjelaskan sifat-sifat Allah, itu metode Ahlus Sunnah, para sahabat radhiyallahu anhum dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, yaitu amiruha kama ja'at. perlakukanlah sebagaimana datangnya nas-nas itu. Ya. Jadi sampai di situ, Allah tidak bisa dibayangkan. Ya. Allah tidak bisa dibayangkan dengan siapapun dan dengan apapun. Kewajiban seorang mukmin adalah menetapkan sifat-sifat Allah. Karena Allah lebih mengetahui tentang dirinya. Allah lebih mengetahui tentang dirinya. Ya. Maka ketika Allah memberitahukan tentang dirinya, kita jangan ngeyel dan akal-akal kita yang sempit. Karena akal kita ini, ya, na'udzubillah min dzalik, akal itu bisa gila, bisa mengalami kegilaan. Akal itu bisa mengalami kelemahan. Akal itu bisa mengalami kelalaian. Akal itu bisa mengalami kelupaan. Ya. Makanya tidak bisa dijadikan standar untuk mengukur sifat Allah itu adalah kalau dijadikan akal sebagai standar, ini artinya fatal. Mengapa? Karena akal ini bisa mengalami berbagai macam afah. Berbagai macam hal-hal yang negatif. Bisa mengalami kegilaan, bisa mengalami kepikunan, bisa mengalami kelupaan, ya, dan seterusnya. Maka dari itu, tidak bisa dijadikan akal sebagai standar. Belum lagi, akal manusia itu berbeda-beda. Akal si A seperti ini, akal si B seperti itu, akal si C begini dan begitu. Lalu siapa yang mau dijadikan? Akal siapa yang akan diambil sebagai standar? Ya. Maka dari itu, berhentilah pada wahyu. Ketika Allah menjelaskan tentang sifat-sifatnya, maka berhentilah. Ambillah dari wahyu itu. Jangan pernah dibayangkan. Jangan pernah digambarkan. Dan akal kita. Wala yuhituna bihi ilman. Kata Allah Ta'ala, mereka tidak mungkin sampai dengan untuk mengetahui sifat-sifat Allah itu dan ilmu apapun. Maka apa yang Allah beritahukan bersumber dari wahyu Allah Azza wa Jalla, Quran maupun sunnah Nabi SAW, kewajiban seorang mukmin beriman kepada sifat itu. Cukup sampai di situ. Beriman dan menetapkan bahwa Allah memiliki sifat itu. Jangan pernah membayangkan. Ketika Anda membayangkan, Anda sudah terjerumus dalam satu kesalahan yang pertama. Yang mana kesalahan yang pertama ini akan membuahkan kesalahan yang kedua. Dan kesalahan yang kedua ini lebih fatal daripada kesalahan yang pertama. Maka dari itu jangan pernah membayangkan. Intinya beriman, intinya menetapkan dengan sebuah keyakinan. Laisa kamitslihi syai'un. Wahuwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Dan dia maha mendengar, lagi maha melihat. Oleh karena itu, jangan pernah dibayangkan. Ketika seorang membayangkan sifat Allah, ya, dia akan mengatakan, oh tidak seperti itu. Karena memang tidak seperti itu. Setelah dia mengatakan, oh tidak seperti itu, berarti harus dialihkan kepada makna yang lain. Jadi penyimpangannya dua kali. Ketika seorang membayangkan, itu sudah satu kesalahan. Karena otomatis dan tentu, apa yang dibayangkan oleh seorang tentang Allah, Allah Maha Suci dari bayangan tersebut. Apa yang digambarkan oleh seseorang tentang Allah dan sifat-sifatnya, Allah Maha Suci dari apa yang dibayangkan itu. Ya. Allah Maha Suci dari itu semuanya. Maka jangan dibayangkan. Ya. Tapi diimani. Kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kita menetapkan. Dan tidak mentakwilkan kepada makna-makna yang lainnya. Tetapi beriman sesuai dengan kebesaran Allah dan keagungannya. Allah memiliki sifat dan tidak bisa digambarkan, tidak bisa dibayangkan. Inilah orang-orang yang mendapat petunjuk. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Fa in amanu, apabila mereka beriman seperti imannya kalian, yakni para sahabat kaum mukminin, maka berarti mereka telah mendapat petunjuk. Maka berimanlah kepada sifat-sifat Allah yang Allah tetapkan dalam Quran dan ditetapkan oleh Nabi SAW dalam sunnah yang sahih. Berimanlah. Bagaimana para sahabat beriman? Ini yang patut kita jadikan pegangan dalam beriman kepada sifat-sifat Allah. Nah, di antara sifat Allah Azza wa Jalla yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa huwa indahu fawqal arsy. Tulisan itu ada di sisi Allah di atas arsy. Fawqal arsy, di atas arsy. Dan bayangkan yang aneh-aneh. Ya. Karena kita tidak tahu apa arsy seperti apa, apalagi yang di atas arsy. Wallahu a'lam. Maka jangan dibayangkan, intinya beriman kepada sifat ini. Tentang Allah Azza wa Jalla, zat yang maha tinggi, dan Allah adalah Ar-Rahman alal arshistawa, zat yang maha pengasih, yang bersemayam di arsnya, di atas arsnya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quranul Karim tentang sifat ini. Di antaranya, dengan Allah menyebutkan kemahatinggiannya dalam surat atau ayat Al-Kursi, Allah menyebutkan wa huwal aliyyul azim, dan dialah Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Al-Baqarah 255. Kita pun ketika sujud kita membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, maha suci Rabbku, ya, subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabbku yang maha tinggi, ya, yang tertinggi. Wa bihamdi, dan segala puji hanya milik. Ini menunjukkan ketinggiannya itu terpuji. Ya. Terpuji. Itu dalam surat Al-A'la. Ya, sering dibaca oleh para imam di hari Jumat. Subhana rabbikal a'la. Bertasbihlah kamu. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Ya. Dan kita ketika sujud menundukkan, meletakkan kening kita di tanah, kita menyebutkan kemahatinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga Allah menyebutkan tentang fauqiyah, fauq, di atas. Bagaimana dalam surat Al-An'am ayat ke-18, wa huwal qahiru fauqa ibadihi, dan dia zat, yaitu Allah, yang maha kuasa, ya, atas seluruh hamba-hambanya. Seluruh hamba-hambanya. Kemudian disebutkan dalam surat An-Nahl, ya, ayat yang ke-50. Allah Azza wa Jalla berfirman, yakhafuna rabbahum min fauqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Tentang para malaikat, Allah menyebutkan bahwa yakhafuna rabbahum, mereka takut kepada Rabb mereka, ya, min fawqihim, yang berada di atas mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apa yang mereka diperintahkan. Kemudian di antara dalil bahwa Allah Azza wa Jalla di atas seluruh makhluknya, yaitu dengan penggunaan kata turun, yang namanya turun dari atas ke bawah. Itu namanya turun. Di antaranya ada firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Hujurat, dalam surat Al-Hijr, ayat yang ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, dan kami yang memelihara, yang kami menjaganya. Kemudian juga dalam surat As-Sajdah, ayat yang ke-5. Tudabbiru al-amra minas sama'i ila al-ard. Dia yang mengatur urusan-urusan perkara-perkara di alam semesta ini. Dari atas ke bawah. Ya, Allah Azza wa Jalla yang mengaturnya. Kemudian juga Allah menyebutkan tentang su'ud, naiknya amal-amal soleh manusia ke atas. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ma'arij. Ayat yang keempat. Tentang para malaikat. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaih. Para malaikat dan ruh Jibril ya naik kepadanya pada Allah Azza wa Jalla. Ini disebut dalam surat Al-Ma'arij ayat ke-4. Kemudian disebut dalam surat Fatir ayat ke-10. Ilaihi yas'adul kalimut tayyibu wal amalus soleh yarfa'uh. Kepada Allah naiklah kalimat-kalimat yang baik. Demikian pula amal yang soleh diangkat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian fitrah manusia dengan sendirinya, selama fitrah itu bersih, selama fitrah itu suci, maka hati ini bergantung ke atas. Hati bergantung ke atas. Ketika berdoa, ketika berharap, ya, hati ini gantungannya ke atas pada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan ke mana-mana. Ya. Tetapi ilmu Allah di mana-mana. Betul. Allah Maha mengetahui. Apapun yang ada di alam semesta ini, Allah Maha mengetahui. Jadi ilmu Allah di mana-mana. Allah Maha mengetahui segala-galanya. Yang paling besar maupun yang paling kecil. Tetapi zat Allah tidaklah menyatu dengan makhluk ciptaannya. Ini masalah akidah, masalah keyakinan. Ya, yang patut kita yakini. Karena apa sumber kita? Al-Quran dan Sunnah. Ya. Sumber kita Quran dan Sunnah. Dan akal yang sehat. Dan akal yang sehat. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita iman yang kuat, ilmu yang bermanfaat, dan amal yang saleh. Aqulu qawli hadza wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullahu khairan atas penyampaian materi di kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, silakan bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan line telepon 0218236543 atau pertanyaan pesan singkat dapat Anda kirimkan ke nomor 0819896543. Baiklah, untuk kesempatan pertama kita coba angkat di layanan line telepon 0218236543. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Halo. Ya, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Ya, halo. Terputus nampaknya. Silakan bagi Anda pendengar maupun pemirsa yang lainnya yang ingin terhubung di layanan telepon pagi hari ini bersama kajian ilmiah pada sesi tanya jawab bersama Ustaz Mubarak Bamualim Hafidahullah. Baik, kita angkat kembali. Halo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Ya Pak Ustaz, kita sebagai kaum muslimin kan sering memasuki rumah baru gitu. Apakah ada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai sunnah gitu, dalam tata cara memasuki rumah baru gitu? Rumah baru. Iya, cukup pertanyaannya. Ya, itu aja Pak Ustaz. Jazakumullah khairan barakallahu fiik. Nah, barakallahu. Baik, Ustaz, silakan untuk nasihatnya. Baik, khotol islam a'azakullah, kami terputus dalam sambungan koneksi audio maupun visual bersama Ustaz Mubarak Umalim Hafidahullah. Berikut beberapa jeda benar-benar Anda hingga akhirnya kita akan kembali melanjutkan dari sesi tanya jawab kajian ilmiah pagi hari ini dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Nah. Roja TV, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam. Hadza khalqullah. Inilah ciptaan-ciptaan Allah. Allah memerintahkan kita untuk mentadaburi alam, memperhatikan alam semesta, mengambil ibrah dan pelajaran. Hadza khalqullah fa aruni madza khalaqal ladzina min dunihi balil zalimuna fi dalalin mubin. Hadza khalqullah. Inilah ciptaan Allah. Saksikan setiap saat hanya di Roja TV. يقول الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Qala Rasul. Qala Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب. متفق عليه. Dari Abi Musa al-Ash'ari, semoga Allah meridhoinya. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Muttafaqun alaih. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjaga wajahku untuk tidak sujud kepada selain Engkau, maka jagalah juga wajahku agar tidak meminta kepada selain Engkau. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Kalau sekiranya perbuatan itu baik, tentulah para sahabat telah mendahului kita. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Baik, khotbah Islam kembali bersama kajian ilmiah yang disampaikan oleh Ustaz Mubarak Bawalim Hafidhahullah Ta'ala dari penjelasan kitab Riyadhus Shalihin. Dan kita masuk ke sesi tanya jawab, di mana pertanyaan layanan layar telepon. Seorang ibu bertanya, Ustaz, berkenaan dengan apakah ada anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait saat memasuki dan menempati rumah baru. Barakallahu fikum. Baik, mohon di saya minta maaf karena teknis saya tidak mendengar apa yang ditanyakan oleh yang ditanyakan oleh kembali kami ulangi. Pertanyaan kembali yang kami telah disampaikan melalui layar-layar telepon. Baik, seorang penanya bertanya, Ustaz, apakah ada anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait saat memasuki dan menempati rumah yang baru? Barakallahu fikum. Baik, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, dan insyaallah kita berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang sebagai penutup dari kajian pada pagi hari ini. Marilah kita terus belajar dan menuntut ilmu, karena dengan itulah kita mendapatkan taufik dari Allah SWT, dan itulah kita bisa mengatur langkah-langkah kita, mengatur kehidupan kita sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan itulah umat akan memperoleh derajat yang mulia baik dunia maupun di akhirat. Maka ilmu sesuatu yang merupakan kebutuhan bagi umat ini, bagi kaum muslimin, bagi keluarga dan rumah tangga, ya, bagi kita semuanya tentu membutuhkan ilmu, dan ilmu harus dipelajari, ilmu didatangi, ilmu itu dituntut, sehingga seorang memperoleh ilmu. Kemudian yang kedua, bahwa dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan fitnah, ya, berbagai macam cobaan, berbagai macam berita, berbagai macam hoax itu menyebar ke masyarakat kaum muslimin, maka sudah seyogyanya seorang yang lebih mewaspadai, ya, tentang apa yang dia peroleh, baik informasi, baik itu yang lainnya, sehingga dengan demikian dia benar-benar lebih mampu menjaga dirinya dan keluarganya dari berbagai macam fitnah tersebut. Fitnah syubhat, fitnah syahwat. Dan yang ketiga, kita hendaklah senantiasa menjaga hati kita. Karena hati ini adalah sesuatu yang apabila kita pelihara dengan baik, kita selalu introspeksi diri, kita menjaga dari penyakit-penyakit hati dalam diri kita ini, maka insyaallah ta'ala akan menjadikan kita lebih waspada, lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan telah diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang sahih di An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala wa inna jasad mudghah, ketahuilah bahwasanya dalam jasad manusia ini ada segumpal daging. Idza salatha jasad kullu wa idza fasadat fasada al-jasad kullu." Apabila segumpal daging baik, maka semua perbuatan isi kita ini akan baik. Balik, apabila segumpal daging jelek, maka perbuatan-perbuatan isi kita yang lainnya pun akan jelek. Oleh karena itu, jagalah hati kita agar dia senantiasa bertakwa kepada Allah, agar dia senantiasa yani mempunyai hubungan dengan Allah sallallahu yang banyak, insyaallah ketakwaan dalam hati ini buahnya akan tumbuh dalam perbuatan-perbuatan. lisan kita terpelihara karena hati kita terjaga, pendengaran kita terpelihara karena hati kita bertakwa kepada Allah. Langkah-langkah kita demikian, langkah itu juga melangkah pada kebaikan, manakala hati kita ini bertakwa kepada Allah. Dan yang lain, seluruh anggota perilaku akan baik kalau kita memiliki hati yang bertakwa pada Allah. Maka itu Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain tentang hati, kata beliau, takwa takwa itu di dada, di segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik dekat kepada Allah, maka insya Allah seluruh anggota badannya pun akan baik dalam kuat, dalam berkata, dalam melangkah, dalam mengambil, dalam memegang. Ya, semoga yang disampaikan bermanfaat. Kurang lebih kami mohon maaf kalau tadi ada gangguan teknis. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa jadikan kita di antara hamba-hambanya yang istiqomah di atas jalan yang benar, di atas tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.